Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid, syarah kitab Tauhid Al-Imam Abdurrahman Ibn Hasan Al-Syeikh rahimahumullah. Kita sampai pada penjelasan beliau qala Syekhul Islam rahimahullah, wa ammal maqbarah fala farqa fiha bainal jadidah wal atiqah, wa man inqalabat turbatuha aw lam tanqalib. Adapun terkait kuburan, kuburan yang dilarang untuk dijadikan tempat peribadatan, dilarang untuk dijadikan tempat sholat, berdoa, berzikir, beribadah di sana, para ulama sebutkan tidak ada beda, baik itu kuburan yang masih baru ataupun itu kuburan yang sudah lama. Baru ya, ini baru dikubur. Lama ya, sudah lama kuburannya Fulan bin Fulan di situ. Begitu pula tidak ada beda kuburan itu telah jatuh tanahnya ataupun belum, atau telah padat misalnya karena lama maka semakin masuk tanahnya, ataupun masih baru. Nah, karena tentunya kita tahu yang ulama sebutkan batasan tanah pada kuburan, ada yang mengatakan sebatas sejengkal dari permukaan tanah. Ini kalau ini permukaan tanah, gundukan kuburan itu boleh lebih sebatas satu jengkal kurang lebih. Atau sebagian mengatakan batasannya mengembalikan tanah yang dikeluarkan. Ini kalau asalnya rata begini, kemudian dikeduk, tentunya dikeluarkan tanahnya kan. Maka bolehnya menutup kuburan itu sebatas mengembalikan tanah yang diambil tadi. Sampai sebatas apa ya situlah. Nah, ini kurang lebih. Yang jelas kuburan dalam bentuk apapun tidak boleh dijadikan tempat peribadatan. Wala farqa baina ayyakuna bainahu wa bainal ardi hailun aula. Sebagaimana pula ulama sebutkan tidak ada beda kuburan itu ada pemisahnya dengan bumi ataupun tidak. Ini dipisahkan dengan sesuatu, entah itu kijing, entah itu bangunan, entah itu apa namanya, terpisahkan ataupun tidak. Yang jelas orang tahu itu kuburan. dikubur di situ jenazah orang mati. Maka semuanya dilarang untuk dijadikan tempat ibadah. Li'umumil isim wa umumil illah. Satu, sebabnya karena namanya umum. Artinya semua itu dinamakan kuburan. Mau lama, mau baru. Tanahnya sudah ambles, belum ambles. Terpisahkan, tidak terpisahkan, semua orang akan bilang itu kuburan. Dan illatnya pun sama, akan menjadi dzari'ah, menjadi sebab kemusyrikan, disekutukannya Allah dengan yang lain. Walianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana alladziina takhadhu qubural anbiya masajid. Dan Rasul pun melaknat orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Wa ma'lumun anna qubural anbiya la tanjus. Dan maklum adanya kuburan para nabi enggak ada yang najis. Maklum adanya bahwa kuburan para nabi, para rasul alaihi wassalam, orang-orang mulia pilihan Allah, enggak ada yang najis. Dan tidak akan ada yang berani mengatakan kuburan mereka najis. Toh Rasul melaknat orang Yahudi karena menjadikan kuburan para nabinya tempat ibadah bagi mereka. Berarti kan illatnya, sebab dilaknatnya bukan karena najis mereka ibadah di situ. Untuk kuburan nabi kok. Tetapi karena tadi hal itu menjadi sebab dan dzari'ah untuk kemusyrikan kepada Allah. Wabil jumlah, faman 'allala an-nahya 'anil shalah fil maqbara bi najasati turba khassah fa huwa ba'idun an maqsudin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang menguraikan bahwa larangan sholat, larangan ibadah di kuburan dengan alasan tempat itu najis, makanya gak boleh sholat atau ibadah di kuburan, maka dengan itu dia telah jauh dari fiqih yang diinginkan oleh Rasul SAW. Dia telah enggak faham jauh, telah tidak memahami sunnah Nabi. Thumma la yakhlu ayyakunal qabru qad bunya alaihi masjid fala yusalla fi hadzal masjid. Selain daripada itu, kuburan biasanya dibangun masjid atau tempat peribadatan di situ, terutama kalau kuburan orang besar, orang agung, raja dulunya, raja-raja keislaman, atau siapalah orang besar di zamannya. Dibangun sedemikian rupa, maka tidak boleh sholat di tempat itu. sawa'un kana khalfal qabr au amamahu bighairi khilafin fil madhab. Dan itu pula tidak ada beda, baik kuburannya di belakang atau di depannya. Karena macam-macam. Bentuk yang mereka buat terkadang, kalau ini masjid misalnya, kuburannya di belakang situ. Di area masjid, tapi di belakang. Ada yang lain, kuburannya di depan sini. Makanya kata beliau sama, kuburannya di belakang, di depan, dilarang orang sholat di tempat itu. Dan itu tidak ada khilaf. Lianna nabiyya qala inna man kana qablakum kanu yattakhiduna quburo anbiya'ihim wa salihihim masajid. Karena mengingat kembali yang Rasulullah sebutkan, orang-orang sebelum kalian, mereka jadikan kuburan para nabinya, kuburan orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhidul quburo masajid. Maka ketahui oleh kalian semua, jangan sekali-kali kalian jadikan kuburan itu tempat ibadah. Fa inni anhakum an dzalik, dan aku melarang kalian dari perbuatan itu. Khassa quburul anbiya wa salihin. Demikian di dalam hadis Rasul sebutkan secara khusus kuburan para nabi, kuburan orang-orang saleh. Lianna uqufan nas ala kuburihim a'zam wa ittikhadhuha masajid ashad. Kenapa Rasul sebutkan secara khusus? Karena ketergantungan, ikatan emosional manusia di kuburan mereka lebih besar. Maka itu dijadikan tempat ibadah bagi mereka lebih nyata pula. Artinya beda tentunya. Ini kuburannya fulan, orang enggak dikenal, muslim, minan nas. Sementara ini kuburannya wali fulan, orang soleh yang dikenal, fulan, tokoh. Atau bahkan nabi fulan. Tentu orang akan berduyun-duyun mencari dan mendatangi, ada ikatan kuat. Makanya secara khusus Rasul sebutkan larangan itu, nabi, kuburan nabi dan orang soleh. Bukan berarti yang lain boleh, sama yang lain pun dilarang. Kuburan siapapun tidak boleh dijadikan tempat peribadatan. Wa kadzalika illam yakun bunya alaihi masjid. Begitu pula kalaupun di kuburan itu belum dibangun masjid, bangunan padanya. Cuman kuburan saja. Fa hadza qadir takaba haqiqatal mafsada allati kana an-nahyu 'anil shalah 'indal quburi min ajliha. Tidak boleh dia ibadah di kuburan. Walaupun tidak ada bangunannya apa-apa. Ini cuma kuburan doang. Semua itu dia telah melanggar, telah melakukan pengrusakan larangan, pengrusakan yang justru syariat dengan tegas melarang yang demikian untuk sholat di situ. Fa inna kulla makanin sulliya fihi yusamma masjida. Telah lalu bahwa setiap tempat yang kamu jadikan tempat sholat disebut masjid. Kama qala ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Seperti yang Rasulullah sebutkan, dan dijadikan bumi untukku itu masjid dan dijadikan suci bagiku. Bumi dijadikan masjid artinya bisa dijadikan tempat sholat dimanapun kamu berada. Kamu bisa sholat di muka bumi ini. Wa in kana maudhi'u qabrin au qabrain. Walaupun juga di situ hanya ada satu kubur atau hanya dua kuburan. Artinya agar tidak ada yang berkata larangan itu kalau itu area besar kuburan. Seperti di sini misalnya. Area banyak kuburan di situ enggak boleh. Ini kan cuma satu kuburannya. Atau kuburan keluarga cuma ada dua orang. Nyai Fulan dan siapa misalnya di situ. Sama, tidak boleh. Semua itu masuk dalam keumuman larangan dan laknat Rasul kepada yang menjadikannya tempat ibadah. Wa qala ba'du ashabina la yumna'u salatu fiha li'annahu lam yatanawaluha ismul maqbarah. Ada sebagian yang mengatakan tidak dilarang sholat di situ karena tidak disebut makbaroh. Makbaroh ya tempat pemakaman, tempat penguburan. Walaisa fi kalami Ahmad. Tetapi pendapat ini enggak ada dari penjelasan Imam Ahmad bin Hanbal. Wala ba'dhi ashabihi hadzal farq. Bahkan di kalangan fuqaha Hanabilah, murid-murid Imam Ahmad juga enggak ada yang membedakan demikian. Bal umum kalamihim yaqtadhi man'is shalah 'inda kulli qabr. Bahkan penjelasan dari para fuqaha madhab Ahmad malah menunjukkan larangan secara umum sholat di tempat-tempat tadi. Dan telah lalu tadi kita sebutkan tidak ada beda kuburan lama, baru, kuburan begini-begini, satu ataupun dua, banyak, semuanya masuk larangan, gak boleh. Maka tidak tepat, tidak benar kalau dikatakan boleh kalau kuburannya sedikit. Misalnya, kalau di situ hanya ada satu atau dua kubur boleh sholat di situ. Ini enggak benar. Berbeda dengan pernyataan banyak fuqaha dan a'immah. Waqad taqaddama an 'Ali annahu qala la usalli fi hammamin wa la 'inda qabr. Dan telah lalu athar Ali radhiyallahu an di mana beliau katakan aku tidak akan sholat di tempat pemandian dan di tempat kuburan. Artinya tempat itu dilarang orang untuk sholat di situ. Tempat biasa orang buka aurat, hammam, dan kuburan. Fa'ala hadza yakunun nahyu mutanawilan tahrimal qabr wa bina'i. Dengan demikian larangan larangan ini mencakup membangun di atas kubur, dibangun kejing, dibangun musola, rumah-rumahan, dan semisalnya. Larangan pula untuk orang sholat atau ibadah di situ. Wala tajuzu shalah fi masjid bunia fi maqbarah. Tidak boleh sholat di masjid yang dibangun pada kuburan. Ada kuburan padanya. Sawa'un kana lahu hitan tahjizu bainahu wa bainal kubur au kana maksyufan. Larangan itu sama. Baik di kuburan itu ada tembok atau dinding sekat, lebih tepatnya, yang memisahkan, ataupun tidak terbuka. Kalau terbuka ya jelas, memang di sini ada kuburannya, ini kuburannya Fulan bin Fulan, terlihat orang lihat. Atau biasanya di beberapa tempat tidak terlihat langsung begini, ini kuburan, enggak. Ini masjid, ada kuburan, tapi disekat, ditutup, entah itu dengan triplek atau tabir biasanya, tutupi tabir, sehingga enggak kelihatan langsung dari masjid, tertutup oleh tabir. Sama. Bahkan itu nanti dijadikan income tersendiri. Ada kuncennya, ada juru kuncinya. Kalau orang mau bermunajat, na'udzubillah, mau memohon sesuatu dan kepingin langsung menyampaikannya kepada yang mati, masuk melewati sekat-sekat itu, melewati dibukakan tabir untuknya, melewati si juru kunci ini, ya tentunya ada imbalannya, bayar sekian-sekian, sampai nanti dia duduk bersimpuh tepat di depan kuburan yang ada. Na'udzubillah min dzalik. Yang jelas semua itu terlarang, terlihat ataupun tidak terlihat kuburnya. Qala fi riwayatil Athram, di riwayat Athram, Imam Ahmad berkata, idza kana al masjid bainal kubur la yusalla fihi al fariidhah. Kalau masjid itu berada di kuburan, maka tidak boleh sholat fardu di situ. Tidak boleh sholat lima waktu di situ. Karena masjid itu di kuburan. Wa in kana bainaha wa bainal masjid hajiz, farakhasa an yusalla fihi 'ala al-janaiz wa la yusalla fihi 'ala ghairil janaiz. Namun jikalau antara kuburan dengan masjid itu ada pemisahnya, ada sekatnya, beliau masih memberi rukhsah, memberi keringanan, boleh sholat di masjid itu pun hanya sholat jenazah. Hanya boleh untuk sholat jenazah. Makanya beliau tekankan, adapun selain jenazah tetap tidak boleh sholat di situ. Wa dzakara haditha Abi Marzat anin Nabi SAW la tusallu ilal kubur. Wa qala isnaduhu jayyid. Lalu beliau bawakan hadis Abu Marzat, bagaimana Rasulullah SAW sebutkan, jangan sholat menghadap ke arah kuburan. Hanya kalau masjid itu di tempat kuburan, maka enggak boleh sholat lima waktu di situ. Kecuali itu pun kalau ada sekatnya sehingga enggak terlihat kuburan, yang ada dinding atau semisalnya, boleh itu pun sebatas untuk sholat jenazah saja. Hadis Abu Marzat, kata beliau, sanadnya jayyid. Nah, adzin ya muadzin, ya muadzinul qaum, walau tatabba'na kalam al-ulama'i fi dhalik lahtamala iddata awraq. Kalau kita mencari dan mengumpulkan penjelasan-penjelasan para ulama dalam perkara ini, larangan sholat, larangan ibadah di kuburan, dan sebabnya bukan karena najis tapi kekhawatiran dari syirik, maka hal itu akan membawa sekian banyak lembar kertas. Artinya banyak, akan terlalu banyak penjelasan dalam bab ini. Nah, kalau dikumpulkan, fatabayyana bihadza anna al-ulamaa rahimahumullah bayyanu anna illatan nahi. Oleh sebab itu jelas sudah dengan ini bahwa ulama telah menjelaskan sebab larangan, kenapa dilaknat, dilarang. Ma yu'addi ilaihi dhalik, dan apa dampaknya jika kuburan itu dijadikan tempat peribadatan. Minal ghuluwi fiha, orang satu akan ghulu, akan ekstrim dalam mengkultuskan kuburan itu, berlebih-lebihan kepada orang yang mati di situ. Wah, sudah akan dianggap sholatmu lebih khusyuk di situ, doamu lebih mustajab, lebih didengar oleh Allah, hajatmu akan pasti terkabul, gak akan ada yang tertolak permintaanmu. Udah gulu. Wa ibadatuha min dunillah, dan bahkan akan disembah tempat itu selain Allah, akan dituhankan, dan begitulah kenyataannya, dituhankan selain Allah. Dia sujud di situ. Dia syadur rehal, mendatangi sengaja tempat-tempat itu. Di beberapa tempat, di beberapa kuburan-kuburan yang semacam ini, orang harus naik turun gunung, harus susah payah. Walhasil itu pun ketika masuk harus jongkok, gak boleh masuk seperti kamu layaknya masuk masjid dengan jalan berdiri gini. Gak boleh, masuknya harus dengan jongkok sebagai bentuk penghormatan kepada yang dikubur situ menurut mereka. Keluarnya itu pun tidak boleh membelakangi, kudu, gak sopan menurut mereka. Itu tidak beradab katanya. Maka keluarnya harus mundur dengan jongkok. Naam. Jadi dengan jongkok sambil keluar mundur sedikit demi sedikit ini sampai keluar dari area pemakaman tersebut atau area kuburannya. Dilebih-lebihkan dan ekstrim orang dalam mensikapinya. Semua ini yang dikhawatirkan oleh syariat terjadi. Kama huwal waqi' wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Dan itulah yang terjadi di banyak tempat. Wallahul musta'an, dan hanyalah Allah tempat kita memohon pertolongan, dan hanya kepadanya kita bertawakal. Wassallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.